atas banyaknya nikmat yang telah diberikan kepada kita, nikmat dari sisi duniawi adalah bagian kecil dari nikmat Allah Subhanahu wa taala kalau dibandingkan dengan nikmat ukhrawi, nikmat yang terkait dengan kehidupan akhirat, kebahagiaan dan kesenangan padanya. Sebagaimana kita juga telah mengetahui bahwa musibah yang terkait dengan hidup dunia ini itu sangat-sangat kecil dibanding dengan musibah yang menimpa agama dan akhirat kita. Barakallahu fikum. Mungkin kita sering berfikir dan merenung warna-warninya musibah yang kita peroleh dan dapatkan di dunia ini. Bahkan sering kita menganggap kalau kita ini sedang mendapatkan musibah yang tidak didapatkan oleh orang lain. Menghitung-hitung besar musibah itu seolah-olah kita telah mendapatkan yang paling besar di dalam hidup. Padahal kita belum menyadari bahwa dengan musibah itu bila terganggu keimanan kita, bila menodai ketakwaan kita, bila mengurangi dan mengikis keistiqomahan kita, maka itu adalah musibah yang lebih besar lagi. Barakallahu fikum. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mengokohkan kita di atas nikmat agama ini, nikmat ittiba al-haq, mengikuti kebenaran, nikmat untuk mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita bertemu dan berjumpa dengannya. Kita berharap hal itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dianugerahkan nikmatnya untuk cinta kepada agamanya, cinta kepada kebenaran yang datang darinya. Dan alhamdulillah, kita mencoba untuk menepis segala hal yang akan menodai kebenaran itu, dan kita berupaya untuk kemudian meninggalkan siapapun, walaupun mungkin dia adalah kedua orang tua kita atau mungkin teman dekat kita. Kita telah diberikan oleh Allah Azza wa Jal kekuatan untuk memilih kebenaran itu. Barakallahu fikum. Nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala di saat kita kembali kepada a'immatus sunnah di dalam meluruskan ilmu kita, meluruskan pemahaman kita, membenarkan pengamalan kita. Ini termasuk dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak orang-orang yang zuhud dari ulama us-sunnah, zuhud dari ulama ul-kitab dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Lebih dari itu, barakallahu fikum, betapa banyak orang-orang yang telah menjadikan manusia menjadi tolak ukur kebenaran. Padahal sebaliknya, bahwa manusia itu akan diukur dengan kebenaran, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita jaga dan yang harus kita pertahankan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum termasuk dari sederetan a'immatus sunnah yang kita kembali ke bimbingan-bimbingan beliau, arahan-arahan beliau, wejangan-wejangan beliau adalah Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, murid Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Termasuk bimbingan yang sangat-sangat besar yang kita jumpai dan temukan terkait dengan bagaimana kita dalam melaksanakan ibadah solat. Sungguh ma'asyiral ikhwah wa talabatul ilm wal akhwat, betapa lemah kita ini dalam menjalankan, barakallahu fikum, satu bentuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu as-salah. Yang kedua, dari sini kita belajar melalui bimbingan dan arahan beliau, betapa gencarnya setan untuk mengganggu dan menggoda, merusak amalan-amalan anak Adam, betapa semangatnya dan bersungguh-sungguhnya mereka untuk kemudian menihilkan nilai-nilai ketaatan itu, agar jangan sampai hamba itu dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala melalui ibadah, barakallahu fikum. Dari sini kita menyadari sungguh kita adalah orang-orang yang lemah, membutuhkan kekuatan. Kita adalah orang-orang yang lemah, membutuhkan bantuan dan pertolongan. Semuanya itu ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita langsungkan untuk kembali mempelajari kelemahan diri kita sendiri dalam satu bentuk amal besar, yaitu ibadah solat. Bagaimana gambaran manusia terkait dengan ibadah solat ini? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, وَالنَّاسُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى مَرَاتِبَ خَمْسَةٍ. Manusia terkait dengan amalan solat berada di atas lima tingkatan. Allahu Akbar. Mari kita mencoba dengannya kita mengenali diri kita dengan ibadah solat ini, bahwa manusia dalam hal ibadah solat berada di atas lima tingkatan. Ahaduha yang pertama, martabatu zalimi li nafsihil mufrid. Tingkatan ibadah solatnya orang zalim terhadap dirinya sendiri, mufrid, ya, orang yang meremehkan dan mengentengkan. Martabatu zalimi li nafsihi al-mufrid. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan orang yang berbuat zalim terhadap dirinya, al-mufrid, meremehkan dan mengentengkan. Bagaimana gambarannya? Wa huwal ladzi taqasa min wudhu'iha. Orang yang kurang dalam melaksanakan wudu, perintah dalam sholat tersebut. Wa mawaqitiha, dan terkait dengan waktu-waktu sholat. Wa hududiha, batasan-batasan sholat. Wa arkaniha, dan rukun-rukun sholat. Ini martabat yang pertama, yaitu tingkatan orang yang zalim, berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Ya, orang yang kurang dalam wudhunya, waktu-waktu sholat diremehkan dan dientengkan, tidak memperhatikan batasan-batasan sholat, dan tidak pula memperhatikan rukun-rukun sholat. Asani yang kedua, man yuhafidhu ala mawaqitiha wa hududiha wa arkaniha adh-dhahirati wa wudhu'iha. Martabat yang kedua adalah orang yang menjaga waktu-waktu sholat, batasan-batasan sholat, rukun-rukun sholat yang zahirah, yang nampak, dan juga menjaga wudhunya. Lakin, di sini dia, lakinna, akan tetapi, qad dayya'a mujahadata nafsihi fil waswasa. Namun, akan tetapi, dia telah menyia-nyiakan, tidak mempedulikan, menjihadi dirinya dalam menghadapi bisikan-bisikan. Dia tidak memperlihatkan dirinya. Allahu Akbar. Ya, menjaga semuanya, rukunnya, waktunya, batasan-batasannya, wudhunya. Namun, kata beliau, dia telah menyia-nyiakan mujahadatan nafsihi, yaitu melawan mujahadah, bersungguh-sungguh menepis dari dirinya berbagai macam bentuk waswasah, bisikan-bisikan. Lalu bagaimana orang yang martabat kedua ini? Dalam martabat kedua ini, kata beliau, fadhahaba ma'al wasawisi wal afkar. Dia melanglang buana, pergi, berangkat di dalam sholatnya bersama bisikan-bisikan itu dan pikiran-pikiran itu. Allahu Akbar. Ya, barakallahu fikum. Ini martabat yang kedua. Dijaga semuanya. Rukunnya dijaga. Batasan-batasan sholat diperhatikan. Waktu-waktunya diperhatikan. Wudhunya. Namun, dia tidak mempedulikan bagaimana mujahadah, bersungguh-sungguh untuk menghadapi berbagai macam bentuk bisikan-bisikan. Sehingga dia berangkat ke sana kemari, melanglang buana, ya, ke sana kemari bersama bisikan-bisikan itu dan pikiran-pikiran tersebut. Allahu Akbar. Ini yang kedua, martabat yang kedua. Kita lihat martabat yang ketiga, ats-tsalitsu yang ketiga. Man hafadha ala hududiha wa arkaniha wa jahada nafsahu fi daf'il wasawisi wal afkar. Martabat orang yang ketiga dalam melaksanakan salat adalah orang yang menjaga batasan-batasan sholat, hukum-hukumnya dijaga. kewajiban-kewajibannya, rukun apa, kewajiban-kewajibannya, sunnah-sunnahnya dijaga, wa arkaniha, dan dia menjaga rukun-rukunnya sempurna. Wajahada nafsahu fi daf'il wasawisi wal afkar, dan dia menjihadi dirinya untuk menolak berbagai macam bentuk bisikan-bisikan dan pemikiran-pemikiran yang muncul ketika sholat. Ya. Fahuwa mashghulun bimujahadati aduwihi, dan dia terus bersemangat, berupaya, berusaha, tersibukkan untuk menjihadi musuhnya di dalam sholat. Ya setan, barakallahu fikum. Li'alla yasriqa sholatahu, agar jangan sang musuh ini mencuri sholatnya. Jangan sampai dia sibukkan diri dengannya, dia lawan musuhnya. Jangan sampai sang musuh ini mencuri sholatnya. Fahuwa fi sholatin wa jihadin. Martabat orang yang ketiga ini, maka dia berada di dalam sholat dan juga jihad. Allahu Akbar. Ini martabat yang ketiga. Ar-rabi'u, martabat yang keempat. Man idza qama ila sholati akmala huquqaha. Orang yang apabila tampil, bangkit, melaksanakan sholat, maka dia menyempurnakan hak-hak sholat. Wa arkanaha, dan rukun-rukun sholat. Wa hududaha, dan batasan-batasannya, hukum-hukumnya dijaga. Wastaghraqa qalbuhu mura'ata hududiha, dan hatinya tenggelam dalam menjaga dan memperhatikan batasan hukum-hukum sholat itu. Wa huquqiha, dan hak-hak sholat. Li'alla yadhi'a syai'an minha, jangan sampai satu atau sedikit pun hilang dari sholat tersebut, luput. Balhammuhu kulluhu masrufun ila iqamatiha kama yambagi wa ikmaliha wa itmamiha. Bahkan cita-citanya semuanya tertuju pada melaksanakan ibadah sholat itu semestinya dan menyempurnakannya, serta itmam, sama ikmal dan itmam, menyempurnakan segala-galanya. Qadistaghraqa qalbuhu sya'nas sholah, maka sungguh hatinya telah mencakupi semua sholat. Bagian-bagian dari sholat itu benar-benar merasuk ke dalam kalbunya. Qadistaghraqa qalbuhu sya'nas sholati wa ubudiyata rabbih tabaraka wa ta'ala fiha, dan hatinya telah mencakupi, melingkupi semua bentuk ubudiyah di dalam sholat itu kepada Rabb-nya. Fiha ay fi sholah. Kita ingin belajar, kita ini di martabat yang mana? Setiap kita, barakallahu fikum, bisa menjawab. Karena yang paling tahu tentang syu'ab, yaitu sukunya, yang paling tahu tentang negerinya, ya dia sendiri. Maka ini adalah modal yang diberikan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah untuk mengukur kita ini berada di martabat yang mana. Barakallahu fikum. kita lepas dari mengkaji, menggali, ingin tahu tentang orang, wis tinggalkan itu. Sekarang kita mencoba mengetahui diri kita dalam hal ibadah sholat ini, pada bagian yang mana kita masuk. Empat sudah dilalui. Al-khamisu yang kelima. Man idza qama ila sholati qama ilaihi ilaiha kadzalik. Orang yang apabila mengerjakan sholat, maka dia sholat, mengerjakan sholat itu kadzalik, sebagaimana yang di atas, nomor empat. Ya, sempurna. Walakin ma'ahadha, namun bersamaan dengan ini, qad akhadha qalbuhu wa wada'ahu baina yaday rabb, qad akhadha qalbahu wa wada'ahu baina yaday rabbih azza wa jalla. Allahu akbar. Bersamaan dengan pelaksanaan golongan yang keempat itu, dia telah mengambil hatinya, menjadikan hatinya dan meletakkan hatinya itu di hadapan Rabb-nya Azza wa Jalla. Nadhiran biqalbihi ilaih. Dia memandang kepada Rabb-nya biqalbihi dengan hatinya. Muraqiban lahu, selalu merasa diawasi olehnya. Mumtali'an min mahabbatihi wa 'azamatihi, terpenuhi hatinya dengan cinta kepada Allah dan pengagungan kepada Allah. Ka'annahu yarahu wa yushahiduh, seolah-olah dia melihat kepada Allah dan memandang kepada Allah. Wa qad mahallat tilkal wasawis wal khatarat, sungguh telah hancur lebur bisikan-bisikan, lintasan pemikiran-pemikiran khatarat, ya. Wartafa'at hijabuha bainahu wa baina rabbih, dan telah terangkat hijab antara dirinya dengan Rabb-nya. Nah, kondisi orang yang seperti ini, fahadha bainahu wa baina gairihi fis salati afdal wa a'zam mimma bainas sama'i wal ardi. Orang yang sholatnya seperti ini dibanding dengan orang lain dalam sholat, tentu dia lebih utama, lebih afdal, lebih agung dan lebih mulia, lebih besar nilai ganjarannya. Mimma bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Barakallahu fikum. Subhanallah. Ini yang beliau isyaratkan pada pertemuan yang telah lewat. Seseorang melaksanakan satu bentuk sholat sama-sama, tapi terkadang nilainya dari keduanya itu terjadi perbedaan bagaikan langit dan bumi. Apa yang mendasari terjadinya perbedaan itu? Kalau kita benar-benar cermati, teliti, pelajari, dalami bimbingan Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, adalah apa yang terukir di dalam qalb, apa yang terukir di dalam sanubari kita. Barakallahu fikum. Gerak-gerik sama, belum tentu qalb itu geraknya sama pula. Belum tentu barakallahu fikum keikhlasannya, rasa harapannya, rasa takutnya, khusyuknya sama, belum tentu. Ini yang membedakan barakallahu fikum. Oleh karena itu, Abu Bakar radhiyallahu anhu melampaui para sahabat yang lain, melampaui umatnya Nabi alaihi salatu wassalam, bukan karena banyak salatnya, tapi syai'un waqara fi qalbi. Sesuatu yang tertancap dan yang tertanam di dalam qalb barakallahu fikum. Inilah dia yang menjadi jurang pembeda dan pemisah nilai antara satu dengan yang lain dalam semua amalan dan ketaatan. Dalam semua ketaatan besar sampai yang paling kecil, maka yang membedakannya apa yang tertancap di dalam sekerat daging dan segumpal darah yang kita miliki. Itulah al-qalb barakallahu fikum. Wa hadha fi salatihi mashgulun bi rabbih azza wa jalla qarirul aini bihi. Orang yang seperti ini, yaitu golongan yang kelima, martabat yang kelima, orang yang tersibukkan dengan Rabbnya, sejuk matanya dengannya barakallahu fikum. Allahu Akbar. Ya, salah satu amalan yang setiap saat 5 kali dalam sehari diwajibkan oleh Allah Azza wa Jal, kita menemukan betapa lemahnya kita barakallahu fikum. Kita sudah berupaya untuk melaksanakan rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya, batasan hukum-hukumnya, waktunya, kita mencoba menjaganya. Tapi untuk memerangi bisikan setan ketika sholat, untuk memerangi pikiran-pikiran yang terlintas di dalam sholat, kita merasakan aduhai betapa beratnya barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka disinilah letaknya kita membersihkan sekerat daging dengan ilmu akidah, mensucikannya, membersihkannya agar atau keluar noda-noda yang jelek dan buruk barakallahu fikum dari segumpal daging tersebut. Rahimani wa rahimakum. Kita lihat apa ucapan dari Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah berikutnya. Fal qismul awal mu'aqab. Martabat yang pertama dari golongan yang pertama ini mu'aqab, ya dihukum. Zalim, menunaikan barakallahu fikum, mengurangi, meremehkan, mengentengkan, ya dihukum. Wasani muhasab. Golongan yang kedua ya diperhitungkan. Barakallahu fikum. Wa thalith mukaffar anhu. Jenis yang ketiga adalah mukaffar anhu, dimaafkan, ya, atau dihapuskan kesalahan-kesalahannya. Wa rabi' musab. Martabat yang keempat adalah martabat diberikan nilai dan pahala, ya Allah. Wal khamis muqarrabun min rabbih. Dan yang kelima, martabat yang kelima adalah orang yang didekatkan, orang yang dekat dari Rabbnya. Li anna lahu nasiban mimman ju'ilat qurratu ainihi fi shalah. Karena bagi golongan yang kelima ini adalah orang yang telah mendapatkan bagian. Bagiannya dijadikan solat itu penyejuk matanya. Faman qarrat aynuhu bi salatihi fid dunya, qarrat aynuhu bi qurbihi min rabbihi azza wa jalla fil akhirah. Barang siapa yang sholatnya di dunia menjadi penyejuk matanya, maka kedua matanya akan sejuk dekat dengan Rabbnya kelak di akhirat. Wa qarrat aynuhu aydan bihi fid dunya. Demikian juga di saat dia telah mampu menjadikan sholat itu penyejuk matanya, akan menjadi penyejuk juga di dunia. Wa man qarrat aynuhu billah qarrat bihi kull aynin. Kalau dia sudah sejuk matanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan sejuk setiap pandangan matanya. Barakallahu fikum. Wa man lam tuqir 'aynuhu billahi ta'ala taqatta'at nafsuhu 'ala dunya hasarat. Barang siapa yang tidak sejuk matanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tercabik-cabik dirinya di kehidupan dunia dengan penuh kerugian. Barakallahu fikum. Subhanallah. Nas'alullah salamat al-afiyah. Wa qad ruwiya anna al-abda idza qama yusalli qala Allahu 'azza wa jalla irfa'ul hijaba. Diriwayatkan bahwa seorang hamba apabila melaksanakan salat, Allahu 'azza wa jalla berfirman, angkatlah hijab. Angkat hijab darinya. Fa idzal tafata, apabila yang sholat ini menoleh, menengok kesana kemari, arikhuha, turunkan hijabnya. Ya tadi, kalau dia benar-benar melaksanakan sholatnya dengan sesempurna mungkin, Allah perintahkan untuk mengangkat hijab. Tapi ketika dia menoleh, maka Allah memerintahkan untuk menurunkan kembali hijab tersebut. Waqad fussira hadzal iltifat biltifatil qalbi anillahi azza wajal ila ghairihi. Dan telah ditafsirkan, menoleh yang dimaksud di sini adalah menoleh hatinya dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada selain Allah. Fa idzal tafata ila ghairihi, apabila dia menoleh kepada selain Allah, arkhal hijaba bainahu wa bainal abdi, Allah turunkan hijab antara dirinya dengan hamba. Kalau demikian, fadakhala syaitanu, setan masuk. Allahu akbar. Ya. Setelah diturunkan hijab itu, setan masuk. Wa arada alaihi umura dunya, lalu setan datang menampilkan, menawarkan, menyodorkan atasnya urusan-urusan dunia. Wa arahu iyyaha fi suratil mar'at mir'at, dan setan memperlihatkan dunia itu bagaikan cermin. Ya. Wa idza aqbala biqalbihi 'ala Allah wa lam yaltafit lam yaqdir asy-syaitanu 'ala ayyatawassata bainallahi ta'ala wa baina dzalikal qalb. Ini kalau Allah turunkan hijabnya karena si musolli yang salat ini hatinya kesana kemari. Ya, Allah turunkan hijabnya. Maka di saat hijab itu diturunkan, setan masuk, menawarkan padanya berbagai macam bentuk dunia. Lalu barakallahu fikum memperlihatkan dunia itu bagaikan barakallahu fikum, ya, cermin. Wa idza aqbala, apabila kembali lagi hatinya setelah dia berpaling kembali kepada Allah, walam yaltabit, dan dia tidak menoleh ke sana kemari hatinya, lam yaqdir syaitan, maka setan tidak punya kemampuan untuk berada di tengah-tengah antara Allah dengan hati hamba tersebut. Wa inna ma yadkhulu syaitanu idza waqa'al hijab, sesungguhnya setan itu masuk apabila hijab diletakkan. Fa in farra ila Allah taala wa ahdara qalbahu farra syaitanu. Apabila sang sol yang solat ini lari kepada Allah dan menghadirkan hatinya, maka setan akan lari. Fa inil tafata hadara syaitan. Apabila berpaling lagi hatinya dari Allah ketika solat, hadir setan kembali. Fahuwa hakada sya'nuhu wa sya'nu aduhihi fis salah. Demikianlah dia kondisi dan keadaan dia dan musuhnya di dalam solat. Lalai, datang. Kembali, lari dia. Ya, barakallahu fikum. Subhanallah. Tentu perjuangan seperti ini amat sangat terkait dengan iman yang ada pada diri kita. Barakallahu fikum. Semakin besar dan banyak dosa yang kita lakukan, semakin lemah kita di dalam menghadapi lawan kita di dalam solat ataupun dalam hal-hal ketaatan yang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana caranya agar jangan sampai kita itu ditumbangkan lalu tidak bisa bangkit? Maka tidak ada kecuali kita harus membuka selebar-lebarnya pintu taubat, beristighfar kepada Allah Azza wa Jal. Baik di saat kita selesai melaksanakan barakallahu fikum ketaatan, atau kita bergelut dengan dunia yang banyak duri-duri padanya, banyak barakallahu fikum rintangan-rintangan, banyak beling-beling padanya yang akan menancap dan menusuk barakallahu fikum, maka kita harus menyingkirkan kekuatan lawan dari diri kita dengan banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta penjagaan, meminta perlindungan melalui zikir, doa-doa, ketika makan, ketika tidur, ketika bangun dari tidur, ketika masuk WC, ketika barakallahu fikum keluar rumah. Zikir merupakan benteng. Rahimani wa rahimakumullah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita akan melangsungkannya pada pertemuan yang akan datang. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.